بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه. Kita akan mengatakan hadis-hadis ini insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 3, halaman 3 nomor 4 15. Hadis ini syarif kalau ini syihab titik-titik diputus pola isbat. Berkata siapa Isbat? Fakorda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fakorda maka pagi-pagian berangkat pagi. Siapa Rasulullah? Wa Abu Bakir dan Abu Bakar. Hidup tak apa ketika menindi apa anda haru siang, pagi sudah mulai siang. Astag dalam maka minta izin siapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa'adin itu maka mengizini aku lahu pada Nabi untuk masuk ke rumah. Falamnya jelis maka tidak duduk siapa Nabi. Astag dan falil baita sehingga masuk siapa Nabi baiklah ke rumah. Nabi tidak duduk di serambi tempat tamu, tapi langsung masuk ke dalam rumah. Rumah Allah kemudian bertanya kepada Nabi, Aina di mana tuhibu senang kamu, Iqbal, dan usah dia sholat aku, membaitika di rumah kamu. Ini peresmian musola, musola rumah. Jadi imamnya yang disuruh namanya kalau bangunan itu peletakan batu pertama sholat pertama. Di mana tempatnya yang kamu saya senang sholat? Kalau Iqbal fa'asyar tu lahu maka isyarah aku lahu pada Nabi ila nahiyatin nil baiti pada bagian kawasan nil baiti dari rumah. Fakallah maka berdiri siapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka baru maka takbir siapa Nabi. Sholat, sholat beneran ini sholat sunnah. Fakumna maka berdiri kami. Fasofana maka membaris siapa Nabi pada kami. Fasolat maka sholat siapa Nabi rokatin. Rumah salaman kemudian salam siapa Nabi. Jadi sunnahnya kalau pasti yang musola itu seperti itu boleh salat berjamaah. Salat sunnah ini. Jadi imamnya sama terus diikuti dua orang. Kalau musola ini musola ini. Ini kalau orang lupa itu wah ini kita. Dan sudah datang musola ini. Saya dulu pernah nyuruh sana. Gimana Pak Amir disuruh peresmian datang langsung disuguh makan. Di situ terus suruh doa. Terus sudahnya nanti sholat. Ngomong lo dari dia ngomong. Ya apa? Ya ada. Tengahnya takbirnya kalau tidak ya. Kalau enggak sholat sunnah ya sholat wajib lah. Dipaskan sholat wajib. Namanya peresmiannya. Tapi biasanya itu didatangi itu yang sudah dipakai. Nah ini sudah tidak seperti ini lagi. Memang belum pernah dipakai. Nah, boleh wajib atau sunnah dimulai pertama kali.

asnu alaiha, menyanjunglah kami ya alaiha saja. Faqalu, maka berkata mereka sahabat, karena ma'alimna yuhibbullah wa rasulah. Karena ada apa ma'apa-apa alimna yang kami ketahui, dia itu yuhibbu, senang dia, cinta dia Allah wa rasulah, pada Allah dan Rasul. Wa'nu, dan menyanjung mereka sahabat dari atas jenazah tersebut. Orang barangkali dan sahabat, iya Nabi, kami, setahu kami dia itu cinta Allah. Sahabat, jadi masalah cinta Allah, cinta Rasul itu sesuatu yang menjadi persaksian utama di antara para sahabat. Persaksian dia Nabi itu yang cinta Allah, cinta Rasul. Fakallah maka bersabda Nabi, wajib wajib. Memerang kemudian wajib apa syahadah? Kalau ada jawaban apa persaksian? Tapi fokus baik sungguhan ya surga benar. Memerang kemudian dilewatkan atas Nabi kok dijanadatin, dijanadatin pejinadat. Ada ukhron yang lain. Fakola, maka bersabda Nabi, asnu alaiha, memujilah, menyanjunglah kalian atas mayit. Maksudnya, saksikanlah, ungkapkan persaksian. Fakola, maka berkata mereka, bisal mar'u kanal fidinillah. Ya, jujur sahabat ini. Kalau orang sekarang kan lain, sayang deh, baik ya, walaupun nggak tahu. Nah ini yang membuat tidak boleh jadinya. Kalau aslinya kalau jujur benar ya kayak Nabi itu. Dalam satu kesempatan boleh-boleh saja. Maksudnya untuk memberikan nasihat kepada yang lain, tapi enggak. Sekarang kenyataannya kalau ditanya, bagaimana persaksian baik? Baik. Nggak ada yang bilang jelek, waduh. Nah, kalau ini enggak sahabat bisa merupakan jenisnya lah. Jelek-jeleknya orang kan ada definisinya dalam para ulama. Kalau bersabda, jangan nanti wajib, wajib apa persaksian ini. Jadi itu akal lagi. Antum syuhudul wahidah. Kalian adalah saksi-saksi manusia. Saksi-saksi Allah ya. Yang kita ambil itu sahabat saat itu yang menjadi pembicaraan utama untuk mayit itu, dia cinta Allah Rasul atau enggak. Berarti masalah mahabbatullah, masalah cinta Allah itu bukan bukan sesuatu yang aneh, yang main-main, bukan. Memang memang kelihatan di hati, terasa ekspresi gerakan ini juga kelihatan orang cinta itu mendahulukan Allah Rasul, itu sifat yang luhur sekali. Al-Umar bin Khattab al-Rajulan al-Ahdi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hanya seorang laki-laki di zaman Nabi, karena ada apa ismuhu, namanya Rajul iku Abdullah. Wakana dan ada dia iku yulakobu, dijuluki dia Himaron, Himar. Yaitu nama aslinya Abdullah tapi julukannya Himar. Ya Himar, julukan kok Himar ya. Ya namanya julukan yang penting yang dijuluki mau. Eh jaran, ini jaran. Kalau senang ya, ada jaran. Jempol kok. Wakana ada dia. Abdullah itu yudhiku, membuat tertawa, maksudnya suka menghibur, bercanda pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia itu termasuk apa namanya pelipur laranya Nabi. Suka guyonin Nabi sampai ketawa.

bukan kok jumlahnya. Nah, berbawa pulpen. Untung nggak bawa tasbih. Dan bawa itu cetakan. Tanya, berapa mas? 1000 orang. Karena, wah, saya 500 mulai gelar. Ya, 500 ribu. Yang dicari apa? Dan jadi pujiannya itu yang mantap. Walaupun Anda dapat 1, bisa ngalahkan 1000 lah. Dengan penghayatan yang luar biasa. Rafwani. Min ajli dalik madahana sahur. Karena arah demikian itu Allah senang dipuji. Madahana sahur. Maka memuji siapa Allah pada dirinya Allah. Banyak dalam ayat itu. Anal ghafurur rahim. Akulah yang maha pengampun. Anal jabbar. Anal qahhar. Dalam ayat. Aku yang paling kuasa. Aku yang paling memuji. Walaysa dan tidak ada siapa pun seseorang awiyah lebih cemburu, lebih marah minallahi daripada Allah. Min ajli dzalik, karena demikian itulah haram mengharamkan siapa Allah al-fawahish, ada beberapa kejelekan yang besar seperti zina, minum haram. Ini Nabi yang memberikan gambaran. Na'udzubillahi min dzalik, misalkan istrinya melakukan zina. Walayyamubillah. Pencemburunya luar biasa ya. Marahnya luar biasa. Mesti keluar melihat berharap. Karena keluar. Nah, Allah itu lebih marah daripada itu. Kalau orang melakukan rahasia itu, Allah lebih marah daripada itu. Ini min hadini dalik haraman sawah. Makanya jauhilah betul yang membuat Allah marah. Karena kita merebut cinta. Oleh karena tidak ada hadun seorang pun ahabba yang lebih cinta, lebih dicintai ilaihi kepadanya. Apa al-udhru menyatakan uzur. Uzur minallahi daripada uzur yang tidak dusta. Jadi orang yang paling senang mendengarkan orang salah minta maaf terus mengungkapkan alasannya, udurnya. Contohnya, ya Allah, saya melanggar karena saya lupa. Ya Allah, saya melanggar karena saya enggak ngerti peraturan. Apa nasina apa? Ya Allah, saya melanggar karena saya tidak kuat. Saya belum mampu. Lah Tuhan bina malah misalkan. Itu namanya udur. Jadi berudur kepada Allah. Udurnya itu disebutkan. Tapi harus jujur. Tidak boleh bohong sama Allah. Kejujuran itu yang membuat Allah menerima. Oh, menerima. Iya ya Allah, saya sama-sama salah. Makanya kan dalam tu nafsi zulman kasih orang jujur. Nabi jawab, la ilaha illallah subhanaka inni kuntu minal zalimin. Kalau Rabbana dalam nafsu Nabi ada. Itu namanya udur. Bila ya Allah, betul ya Allah, saya memang melanggar, saya menganiaya, saya memang salah. Dan namanya udur itu diakui. Dan penyebabnya apa? Sebutkan. Saya tidak mampu, saya belum mampu ya Allah, berilah saya kemampuan. Saya tahu ini pelanggaran ya Allah. Tapi saya kenapa kok melanggar lagi? Inilah batas kemampuan hamba. Berilah saya kemampuan meningkatkan pelanggaran. Itu udzur Allah paling senang. Min ajli dzalik, karena arah demikian itu anzala menurunkan siapa Allah Alkitab kepada kita. Wa arsala dan mengutus Allah Al-Rasul pada beberapa pesan. Allah sendiri pun